إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المعلم حفظه الله تعالى الفصل السابع طلوع الشمس من مغربها فصل yang ketujuh dari kitab As-Satu Sa'ah adalah tentang terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah di antara tanda besar untuk terjadinya kiamat. Dan adanya peristiwa ini, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil tentang terjadinya peristiwa ini yang pertama dari dalil Al-Quran adalah firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-158. Ya mayati ba'du ayati rabbik, pada hari di mana datang sebagian tanda kekuasaan Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka pada hari itu tidaklah bermanfaat imannya orang yang kafir. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya dia tidak beriman. Au kasabat fi imanihi khairan, demikian juga tidaklah bermanfaat amal kebajikan yang dimiliki oleh orang yang dulunya beriman, namun dia dulunya sebelum terjadi peristiwa tersebut, dia bukanlah orang yang bersemangat untuk mengumpulkan kebaikan dalam imannya. Kemudian setelah itu dia bertobat, maka tobatnya dari ahli maksiat menjadi ahli taat tidak ada gunanya. Terdapat banyak hadis yang sahih yang menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan ba'du ayat, sebagian ba'du ayat rabbik dalam surat Al-An'am 158 adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir. At-Tabari yang dalam bidang tafsir disebut dengan Syekhul Mufassirin, Abu Ja'far At-Tabari setelah menyebutkan beberapa pendapat ahli tafsir dalam untuk ayat ini, beliau mengatakan wa aula aqwal bisawab, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang tadhaharat bil akhbar, disokong oleh berbagai macam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anahu qala, Nabi bersabda, dan kehinaan terbesar semimbangi pihak itu terjadi pada saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian Syaukani juga mengatakan tidak sahabat jika terbukti jika dijumpai wakuhadat tersyid an-nabawi, makfuknya tafsir Nabi ini min wajihin sahihin, dengan sanad yang sahih yang tidak ada cacat padanya, fa wajib taqdim, maka tafsir inilah yang wajib didahulukan, dinomorsatukan, muhattamul akhdi, sebuah keniscayaan mengambilnya, berpendapat dengannya. Sedangkan dalil-dalil sunnah, maka hadis-hadis yang menunjukkan terbitnya matahari dari tempat tenggelam yaitu banyak sekali. Ilaika hidup ini sejumlah darinya, sebagian darinya. Dikatakan oleh Syekhan, jika dalam bidang hadis maknanya adalah Bukhari dan Muslim, jika dalam bidang sirah maka maknanya Abu Bakar dan Umar. Dan jika dalam fikih Syafi'i maka maknanya adalah An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Rasikhan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tadla syamsu min maghribiha." Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka jika telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka semua manusia melihatnya, dan saat itu pula semua manusia beriman. Namun iman pada hari itu, pada tanah hari itu adalah akhir, adalah waktu di mana imannya orang yang semula kafir tidak lagi bermanfaat. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya dia tidak beriman alias kafir. Aw kasafat fi imaniha khairan, demikian pula tobatnya ahli maksiat menjadi ahli taat juga tidak ada gunanya. Tobatnya orang yang beriman yang dulu adalah ahli maksiat kemudian bertobat menjadi ahli taat, kasafat fi imaniha khairan, itu tidak ada gunanya dan faedahnya. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidaklah terjadi hatta taktatila fi'atan, berperang dua kelompok manusia. Kemudian di akhir hadis dikatakan, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka semua orang beriman. Namun fadzalika, namun saat itu adalah hin, adalah waktu. Lam yang fa'unaf sandi manuha lam takun amanat min qabl, di mana imannya orang yang kafir, orang yang semula kafir tidaklah bermanfaat. Atau seperti imannya khairan, demikian juga tobatnya ahli maksiat menjadi ahli taat tidak ada gunanya. Jadilah Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru fil a'mali sittan." Segera beramal sebelum datangnya enam perkara. Salah satunya Nabi katakan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan telah lewat hadis dari sahabat Hudzaifah ibn Usaid yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, maka di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Yaitu Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku telah hafal dari Rasulullah SAW satu hadis yang aku tidaklah lupa setelahnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya awal ayat khurujan, tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya.'" Makna hadis ini telah kita bahas di mukaddimah ketika kita sebelum membahas tentang alamat usaha al-kubra, tanda-tanda besar untuk hari kiamat. Maka di antara maknanya adalah tanda kiamat yang pertama kali yang dikaitkan dengan kacaunya alamul ulia, alam atas, kondisi langit, itu adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata kepada Abu Dzar, "Tahukah kalian kemanakah perginya matahari saat dia tenggelam?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Qala, kemudian bersabda, "Sesungguhnya matahari itu berjalan sehingga dia berhenti pada tempat berhentinya di bawah arsy, lalu dia pun tersungkur bersujud dan terus menurunkan kondisi demikian sampai dikatakan pada matahari, sampai Allah berfirman pada matahari, angkatlah dan kembalilah engkau dari tempat engkau datang. Maka kembalilah matahari dan tibalah dia di waktu pagi, muncullah dia di waktu pagi dan tempat terbitnya. Kemudian dari berikutnya matahari pun berjalan hingga dia berhenti atau berakhir di tempat diamnya di bawah arsh. Dia pun tersungkur bersujud. Walau tazal kadzalika, dia terus menerus dalam kondisi demikian sampai dikatakan badannya angkatlah dan kembalilah dari tempat di mana engkau datang. Maka kembalilah matahari dan pada esok paginya dia terbit dari tempat terbitnya. Sumpah terjadi, kemudian matahari pun berjalan dan manusia pun tidak menganggap aneh, tidak ada satupun yang aneh dari matahari, sampai akhirnya matahari berhenti di tempat berhentinya tahtal arsy, di bawah arsy. Lalu dikatakan badannya angkatlah asbi taliatan min maghribika, terbitlah dari tempat tenggelammu. Maka esok paginya dia terbit dari tempat tenggelamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian mata daku, kapankah itu terjadi? Itulah pada saat terjadi pada satu hari di mana la yang fa'unan sahih imanuha, iman yang orang yang kafir, yang semua kafir tidaklah bermanfaat. Lam takut amanat mikob yang sebelumnya jadilah kafir, tahukah seperti iman yang khairan, demikian pula tobatnya orang yang beriman, yang semula ahli maksiat menjadi ahli taat juga tidak bermanfaat. Kemudian bantah untuk Muhammad Rasyid Ridha yang menolak atas Abu Dzar berkaitan dengan sujudnya matahari. Muhammad Rasyid Ridha membawakan hadis Abu Dzar yang lewat dan memberikan catatan kaki, memberikan komentar bahwasanya mata atau isi hadis tersebut sangat-sangat membingungkan. Kemudian berkaitan dengan sanadnya, Muhammad Rasyid Ridha mengatakan hadis yang disebutkan oleh Syekhan pada Muslim dan beberapa jalur semuanya ujungnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Syarif At-Taymi dari Abu Dzar. Wahuwa dan Ibrahim bin Yazid ini mesti jadi nilisik oleh sejumlah ulama, namun dia adalah mudallis. Imam Ahmad mengatakan dia tidak berjumpa Abu Dzar, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Qutni, Ibrahim bin Yazid itu tidak mendengar dari Hafsah, tidak pula dari Aisyah, tidak pula menjumpai zaman keduanya. Ali Al-Madini mengatakan dia tidak mendengar hadis dari Ali, demikian juga dari Ibn Abbas. Demikian yang disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib. Waqat ruya ghairu hadha an ha'ula'i fi an'anah. Waqat ruya dan dilihatkan ghairu hadha selain hal ini dari mereka-mereka bil al'anah dengan menggunakan kata-kata an. Fayahkami maka dimungkinkan ayakuna man haddasahu anhum ghair ziqah, karena dia maka dimungkinkan orang yang bercerita pada Ibrahim bin Yazid anhum dari mereka-mereka Abu Dzar dan yang lainnya adalah perawi yang tidak tsiqah, karena Ibrahim bin Yazid ini tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat tadi, maka pasti ada perantara. Nah, perantaranya tidak disebutkan karena dia cuma menggunakan an langsung kepada Abu Dzar atau semacam itu, sehingga dimungkinkan perantara yang jelas untuk tidak siapa. Faidah kana, maka jika sebagian riwayat yang ada dalam satu riwayat Muslim Ini ada dalam kitab Sunan memiliki catat semacam ini, sehingga di belakangnya ada kemungkinan kemasukan Israiliyah dan kesalahan penukilan dari sisi makna, maka apa yang kita katakan untuk hadis-hadis yang ditinggalkan dan tidak dimasukkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, demikian juga hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Ashabus Sunnah yang tidak dimasukkan dalam keduanya. Maka bagaimana dengan hadis-hadis di luar Kutubus Sittah, di luar Bukhari Muslim dan 4 kitab Sunan? Demikian ucapan Muhammad Rasyid Ridho di tafsir Al-Mana, cetakan yang kedua yang dicetak di offset. Belum ada mesin cetak modern ketika itu. Hadza maqalahu, demikian yang dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridho rahimallahu taala. Dan perkataan dia ini adalah perkataan yang sangat-sangat berbahaya. Karena perkataan tersebut berisi celaan pada hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meragukan keabsahannya, terutama hadis-hadis yang meragukan hadis-hadis yang ada dalam sebuah Bukhari Muslim. Pada Bukhari Muslim seluruh umat Islam sepakat untuk menerima isi kandungannya. Wa ya laita, seandainya beliau mau an'aman Allah mentelaah dengan seksama sanad hadis ini, sehingga selamatlah maka hadis ini dari kebingungan yang dia klaimkan. Kemudian beliau mengikuti apa yang dia katakan dalam masalah ini, mengikuti salafuhu, para pendahulu itu dan para ulama yang mereka adalah tokoh-tokoh hebat dalam Islam, yang mereka semua beriman dengan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak memaksa-maksakan diri untuk mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bahkan mereka perlakukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan makna yang benar, itulah makna yang segera tertangkap dari hadis. Dan penulis Ashabu Sa'ah membawakan kutipan penjelasan para ulama tentang makna hadis ini. Abu Sulaiman Al-Khattabi menjelaskan makna sampai berhentilah matahari di tempat berhentinya di bawah ars. Maka komentar beliau, kita tidaklah mengingkari bahasanya matahari itu punya tempat diam di bawah ars. Min haitsu la tudruku, itu satu tempat yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita saksikan. Cuma kita mendapatkan cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang satu hal yang gaib, maka kita pun tidak mendustakannya dan tidak membahas bagaimanakah caranya, karena pengetahuan kita tidak meliputi hal tersebut. Kemudian perkataan Abu Sulaiman Al-Khattabi berkaitan dengan sujudnya matahari di bawah ars. Maka dalam hadis ini terdapat berita tentang sujudnya matahari di bawah ars. Faliyuka, maka tidaklah diingkari terjadinya hal tersebut. Kapan? Hina muhadzatiha al-arsha fi masiriha, ketika posisi matahari itu muhadzah lurus tepat di bawah ars pada saat dia sambil muter. Maka ketika sambil dia berjalan, maka ada suatu posisi di mana posisinya tersebut tepat di bawah ars. Watasarruf bima sukhirat lahu, dan lakukan tindakan ketika dia jalan-jalan jika ke fil masiriha watasarrufi, ketika dia berjalan dan ketika dia berjalan bima sukhirat lahu, untuk menuju tempat yang dia ditundukkan untuk itu. Adapun firman Allah Azza wa Jalla surat Kahfi menceritakan bahasanya Dzulqarnain idza balagha maghribas syamsi, ketika dia sampai tempat tenggelamnya matahari, maka dia jumpai matahari itu tenggelam fi ainil hamiatin, di tempat yang berlumpur. Maka yang dimaksud dengan tempat tenggelam matahari di sini adalah nihayatu mutrafil basar iyaha halatal ghurub, adalah puncak dari apa yang mampu dipandang oleh mata saat matahari tenggelam. Itu maknanya, bukan berarti ada satu tempat tertentu yang di sana merupakan dari bagian dari bumi yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Namun yang dimaksudkan adalah maksimal atau ujung dari daya tangkap mata terhadap matahari saat matahari tenggelam. Sedangkan tempatnya matahari di bawah ars untuk bersujud itu terjadi waktu terbuk setelah dia tenggelam. Sedangkan An-Nawawi mengatakan adapun sujudnya matahari, maka itu dengan tamyiz, dengan pengetahuan dan pemahaman yang Allah ciptakan pada matahari. Maka Allah memberikan pengetahuan pada matahari bagaimana cara dia harusnya dia bersujud. Ini kita tidak tahu pengetahuan apa yang Allah berikan kepada matahari untuk itu. Ibnu Katsir mengatakan matahari bersujud atau bersujud karena keagungan Allah untuk mengagungkan Allah segala makhluk. Tau'an wa karhan, baik sukarela ataupun terpaksa, dan sujudnya segala makhluk termasuk diantaranya matahari. Mimma yakhtasu bihi, adalah sujud yang khusus untuk masing-masing makhluk. Sujudnya manusia semacam itu, sujudnya burung, sujudnya binatang, ya, adalah sujud yang khusus yang Allah beritahukan dan Allah ajarkan kepada masing-masing benda dan makhluk. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan istiqrar, tempat berhentinya matahari dalam hukum-hukum jatuhnya matahari setiap malam dan pagi dan siangnya saat dia bersujud. Maka istiqrar itu sama dengan tempat bersujudnya matahari, posisi bersujudnya matahari. Mengkabul istiqrar dan istiqrar di sini kebalikan dan lawan kata dari al-masir ad-dahi, terus menerus berjalan. Yang terus menerus berjalan di sini dalam bahasa hadis disebut dengan jari berjalan. Wallahu a'lam. Maka matahari tetap berjalan sebagaimana dia berjalan, dan dia saat dia berjalan tersebut ada satu posisi di mana tepat di bawah ars, dan pada saat itu dia bersujud. Dan itulah mustaqarnya. Ala kulli hal, maka kalau guna yang jadi pokok bahasan kita di sini bukanlah membahas tentang masalah tempat berhentinya matahari, bukan pula sujudnya. Ini bukan pokok masalah. Namun aku cuma menginginkan untuk menjelaskan bahasanya hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu matanya itu tidak mengandung sesuatu hal yang membingungkan sebagaimana anggapan Muhammad Rasulullah Ridha rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya para ulama telah menerima hadis ini, tidak menolaknya, dan mereka pun menjelaskan maknanya. Adapun celaan Muhammad Rasul Ridha untuk sanad hadis ini, maka itu cuma salah paham dia saja. Karena hadis ini sanadnya bersambung berupa riwayat para perawi yang sahih, Adapun apa yang beliau sebutkan bahasanya Ibrahim bin Yazid At-Tayyib adalah mudallis dan dia tidak berjumpa dengan Abdullah, tidak berjumpa dengan Hafsah dan Aisyah, dan tidak menjumpai zaman keduanya, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Hadis yang kita baca sanadnya adalah riwayat Ibrahim bin Yazid At-Taymi dari Abu Dzar. Namun sanadnya sebagaimana yang ada dalam Bukhari dan Muslim adalah Ibrahim bin Yazid At-Taymi dari ayahnya, dari Abu Dzar. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah itu berlaku kalau sanadnya adalah Ibrahim bin Yazid At-Taymi langsung dari Abu Dzar. Maka setelah ada yang kita setelah keterputusan dan bapaknya Ibrahim bin Yazid At-Taymi adalah Yazid bin Syarik At-Taymi, dan dia mengambil riwayat, mendapatkan riwayat hadis dari Umar, Ali dan Abu Dzar. Maka dia jelas bersambung dengan Abu Dzar. Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya warwa'an, dan yang mengambil riwayat dari Yazid bin Syarik ini adalah anaknya sendiri, yaitu Ibrahim, Ibrahim bin Yazid. Maka jelas disambung antara anak dengan bapak. Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya, dan bapaknya Ibrahim ini yaitu Yazid bin Syarik ini disebutkan oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hajar. Qawwa'an muljama'ah, dan sejumlah Qawwi pun mengambil hadis dari beliau. Dan Abu Musa al-Madini mengatakan yukol, ada orang yang bilang bahwa sejumlah beliau menjumpai masa jahiliyah. Sejak Ibrahim bin Yazid telah menegaskan kalau dia mendengar hadis dari bapaknya itu Yazid sebagaimana dalam riwayat Muslim. Fa'inahu qal, dalam riwayat Muslim Ibrahim mengatakan, atau di sana disebutkan sanadnya hadis sana Yunus an Ibrahim bin Yazid At-Taymi sami'ahu fi ma'akla an abihi. Dalam pengetahuanku, kata Yunus, dia mendengar hadis ini dari ayahnya, dari Abu Dzar. Dan jika para sahabat itu telah tegas dia mengatakan kalau dia mendengar, maka riwayatnya diterima. Sebagaimana kaidah baku dalam ilmu mustalah hadis. Maka ringkasnya tidak ada hal yang bermasalah dari matan dan sanad hadis Abu Dzar. Tidak sebagaimana anggapan Muhammad Rasulullah itu rahimahullah ta'ala wa rufa'ah wa khufa'ulah. Kemudian berkaitan dengan tidak diterimanya iman dan taubat setelah terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka imannya orang yang sebelumnya kafir tidaklah diterima. Sebagaimana tobatnya tukang maksiat yang bertobat menjadi ahli taat juga tidak diterima. Hal itu dikarenakan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah satu tanda kekuasaan Allah yang sangat besar yang bisa dilihat oleh semua orang yang hidup di zaman itu. Maka dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka tersingkaplah berbagai hakikat, hakikat hari akhir. Maka manusia menyaksikan satu hal yang ngeri yang menyebabkan tunduknya leher-leher mereka untuk menyampaikan ikrar, untuk berikrar dan tasdik dan percaya dengan Allah dan ayat-ayat Allah, sehingga status orang-orang yang melihat matahari dari tempat tenggelamnya ini statusnya adalah sebagaimana orang yang menyaksikan dan melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah. Maka tatkala mereka telah melihat siksaan kami, siksaan kami telah ada di depan matanya, maka mereka beriman kepada Allah semata, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami ingkari segala sesembahan yang dulunya kami jadikan sebagai saingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka keimanan mereka, tatkala namun keimanan tersebut adalah keimanan yang muncul tatkala mereka melihat azab kami. Sunnah Allah adalah ketentuan Allah, Allah tiqad khalat fi ibadihi, yang berlaku sejak dulu, sejak umat-umat terdahulu, wa khasira hunalika al-kafirun, maka pada saat itu berkilah orang-orang kami. Saat itu di mana dia melihat ada, kemudian dia beriman, maka berkilah orang-orang kami, karena imannya tidak diterima. Demikian surat Ghafir yang disebut juga dengan surat Al-Mu'min, ayat yang ke-85. Al-Qutubi Al-Maliki mengatakan, para ulama mengatakan, imannya orang kafir pada saat itu tidaklah bermanfaat, yaitu pada saat tenggelam, tapi matahari dari tempat tenggelamnya, karena li'anau khonso ila kulubin minan faza', karena sunnya telah merasuk ke dalam hati mereka rasa ketakutan, yang rasa ketakutan tersebut memadamkan semua sahwat jiwa, semua keinginan maksiat itu hilang semua. Wa taqtu dan lemeslah semua kekuatan badan. Maka jadilah manusia seluruhnya ketika itu, karena mereka demikian yakin dekatnya hari kiamat, mereka seperti keadaan orang yang hadrahul mautu, mengalami seperti maut. Maka putus sudah semua faktor pendorong untuk melakukan maksiat dengan berbagai macam bentuknya, dan batal sudah, hilang sudah semua faktor pendorong tersebut dari badan mereka. Maka siapa saja yang baru bertobat, manakala dia mengalami kondisi semacam ini, tobatnya tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya tobat orang yang sakaratul maut. Penjelasan berikut. Ibnu Katsir mengatakan, jika ada orang kafir yang ansa'a imanan, mendatangkan keimanan atau beriman pada hari itu, tidak diterima. Adapun orang yang sudah beriman sebelum itu, maka jika sebelum kejadian tersebut dia muslihan fi amalihi, bahasa-bahasanya dia sudah menjadi ahli ta'ah, sebelum kejadian tersebut dia adalah orang yang memperbaiki amal, artinya dia adalah bukan ahli maksiat, bukan mukmin ahli maksiat, dia adalah muslim mukmin ahli ta'ah, fahu bi khairil adzim, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat-sangat besar. Adapun jika sebelum kejadian tersebut dia adalah orang yang beriman namun mukhlithan, amalnya itu campur bau maksiat, ya demen taat, ya iya sama dengan ahli maksiat. Dan siapa saja yang orang yang beriman namun ahli maksiat sebelum kejadian tersebut dan setelah kejadian itu, tapi matahari dari tempat tenggelamnya, ahdasa taubatan, dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang dia lakukan, maka tobatnya pun tidak diterima. Dia tetap tercatat sebagai ahli maksiat. Maka inilah yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim dan berbagai hadis yang sahih, karena Allah Ta'ala berfirman, pada di mana datanglah sebagian ayat Rabbmu, tanda Rabbmu, maka tidaklah imannya orang yang kafir bermanfaat, jika dia belum beriman sebelum itu, demikian pula kasat si iman yang khairan tidak bermanfaat tobatnya tentang maksiat. Yang bertobat ingin jadi ahli taat, menjadi bukan ahli taat sebelum kejadian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih, Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid dan kuat, Al-Haitsami mengatakan para perawi riwayat Imam Ahmad adalah para perawi yang thiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah tidaklah, kewajiban hijrah tidaklah terputus selama tobat masih diterima. Dan tobat selalu diterima sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit, maka dikunci mati dan dibaterilah semua hati bima fihi sebagaimana keadaannya semula. Wakafa an-nasu al-amal, dan cukuplah bagi manusia amal-amal yang dia lakukan sebelum dia sebelum kejadian. Maka itu yang ditulis dan telah dicatat itu yang dicukupkan. Dan Nabi SAW juga bersabda sendiri Allah Azza wa Jalla meletakkan di sebelah barat satu pintu yang lebarnya sejauh perjalanan 70 tahun, yaitu merupakan pintu taubat. Dan pintu ini tidaklah digembok sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya, min kibali dari arahnya, yaitu arah maghrib. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada di mana datang salah satu atau sebagian tanda kekuasaan Rabbmu, maka lam yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanah min qabl wa kasabat fi imaniha khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Ibnu Katsir mengatakan dinilai sahih oleh An-Nasa'i. Maka yang membedakan orang yang beriman dengan bukan orang yang beriman adalah beriman dengan hal yang gaib. Termasuk beriman dengan hal yang gaib, beriman dengan hari akhir yang gaib. Itulah yang membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, seperti mana Allah firmankan di awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib yuqatiluna orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Jika satu hal itu sudah tidak lagi gaib, sudah tidak lagi tersembunyi, namun nampak pada semua orang, maka iman, manakala satu hal yang gaib sudah tidak lagi gaib, adalah satu hal yang sia-sia. Karena satu hal yang tidak gaib, karena sesuatu hal yang sudah tidak lagi gaib, semua orang mengimaninya. Semua orang mengimaninya. Seperti mana semua orang mengimani adanya matahari, karena tidak gaib. Maka ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka nampak kepada semua orang haknya dan benarnya hari akhir. Maka hari akhir itu sudah tidak lagi gaib. Oleh karena itu, maka iman ketika itu tidak ada dan lagi manfaatnya. Nah, berkaitan dengan masalah taubat setelah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, sebagian ulama yaitu Al-Qurtubi penulis At-Tadbirah, demikian juga Al-Alusi dalam tafsirnya, berpendapat bahasanya orang-orang yang tidak diterima keimanan mereka adalah orang-orang yang kafir yang melihat dengan mata kepala mereka terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Adapun jika waktu itu bertambah panjang, kemudian manusia lupa dengan kejadian itu, maka orang-orang kafir setelah masa yang panjang ini, masa yang panjang dari terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keimanan mereka diterima dan tobat tetap masih juga diterima. Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Maliki, penulis kitab At-Tazkirah yang juga merupakan penulis kitab Tafsir Qurtubi, mengatakan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughahhir." Ya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum berada di tenggorokan atau di tenggorokannya. Di sini diatkan Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir yang mengatakan sanadnya sahih. Yughahhir maknanya lam tabluh ruhuhu, selama rohnya belum sampai tenggorokannya. Yughahhir diambil dari kata-kata ghaghah. Ghaghah adalah perbuatan seorang yang meletakkan minuman, memasukkan minuman ke dalam mulutnya, kemudian dia kocak-kocak sehingga sampai ke bagian mulut yang paling pojok, yang paling ujung, namun belum sampai dia telan. Maka juga ini adalah manakala nyawa sampai di pangkal mulut atau mulut. Maka itu juga Al-Qutubi mengatakan, menjelaskan makna ini, yaitu selama roh itu belumlah sampai kepada puncaknya, puncak dari tenggorokan. Itulah waktu al-muayyana, waktu di mana orang itu melihat dengan mata kepalanya. Dia melihat bagaimanakah tempat tinggalnya di surga dan tempat tinggalnya di neraka. Fal-musyahid, maka orang yang melihat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya, semisal orang yang melihat tempat tinggalnya di surga dan di neraka, manakala dia pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, nyawa telah sampai di tenggorokan, maka Allah nampak. Allah nampakkan surga jika orang yang mau mati tersebut adalah orang yang beriman. Maka pada saat itu, maka dia pun gembira, senang, bahagia, karena ditunjukkan oleh malaikat, ini loh tempat tinggalmu di surga setelah engkau mati. Maka orang beriman pun berharap untuk segera cepat mati, karena dia melihat surga tersebut. Maka dia pun sangat menginginkan untuk segera berjumpa dengan Allah, ingin cepat segera selesai proses kematiannya. Dan sebaliknya adalah orang kafir, di mana dinampakkan badannya tempat tinggalnya di neraka, maka dia pun benci untuk mati karena dia takut dan khawatir. Maka itulah makna sabda Nabi SAW, jika seorang itu menginginkan berjumpa dengan Allah, maka Allah yang berjumpa dengannya. Jika seorang manusia itu benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Ketika mendengar hadis ini, Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasul, saya takut mati. Masa ada orang yang ingin cepat mati, ingin cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala? Adakah orang yang tidak takut mati, cepat mati?" Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian maknanya wahai bintas sedih. Bukanlah seperti itu makna dari kalimat tadi. Memang maknanya jelas, ketika seorang itu di penghujung kehidupannya, maka dinampakkan badannya, disampaikan badannya kabar gembira, disampaikan badannya diperlihatkan badannya tempatnya, tempat tinggalnya di surga. Maka orang beriman saat itu kemudian ahabba ila Allah, menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah pun menginginkan perjumpaan dengan dirinya. Fal-musyahid, maka orang yang menyaksikan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, semisal orang yang menyaksikan tempat tinggalnya di surga dan di neraka di akhir hidupnya. Walahada, maka berdasarkan hal ini, maka sepatutnya tobat semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, atau orang yang statusnya sebagaimana orang yang menyaksikan, adalah tobat yang tertolak, maaf selama dia hidup. Karena pengetahuannya tentang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan janji Allah telah menjadi satu hal yang bersifat melekat pada dirinya, tidak bisa tidak. Namun jika ibtadat ayam dunia, jika ternyata hari-hari dunia masih lama, masih panjang, sampai akhirnya manusia lupa dengan kejadian besar ini, maka tidak lagi membicarakan kejadian tersebut kecuali jarak-jarak, sehingga berita tentang kejadian tersebut atau pengetahuan tentang kejadian tersebut khas cuma ada pada segelintir orang yang pasti atau Tuhan sudah tidak lagi menjadi berita mutawatir. Maka siapa saja yang masuk Islam pada waktu itu atau bertobat pada waktu itu diterima tobatnya, wallahu a'lam. Kemudian Al-Qurtubi menguatkan pendapatnya dengan membawakan beberapa riwayat. Yang pertama dari yang mengatakan senyap matahari dan rembulan akan diberi pakaian empat badan setelah kejadian itu terbitnya dia dan tempat tenggelamnya dengan cahaya dan cahaya. Kemudian matahari dan rembulan pun terbit sebagaimana biasa pada banyak orang dan tenggelam sebagaimana biasanya. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya pekonas pada tulisansi." Setelah penyematan di tempat tenggelamnya, manusia masih hidup, bumi masih berumur panjang, masih ada 120 tahun. Jadi kan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, "Ina malam tubal waktu tulu'i hatta takuna sayhatun." Maka tidaklah diterima tobat pada saat terbit matahari dari tempat tenggelamnya, hatta takuna sayhatun sehingga terdengarlah suara teriakan, maka matilah banyak orang. Maka siapa saja yang masuk Islam untuk tobat pada waktu itu kemudian dia meninggal dunia, maka tobatnya tidak diterima. Adapun orang yang bertobat setelah kejadian itu, maka tobatnya diterima. Maka ini perkataan Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis kitab Tafsir Qurtubi dan Al-Tazkirah Fi Ahwal Al-Akhirah. Dan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Wajabu an hadza kulli, maka jawaban untuk semua argumentasi yang beliau bawakan adalah an-nusus, bahasa dalil yang ada, dalil yang ada menunjukkan bahasa tobat adalah diterima sejak terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka keislaman orang kafir tidaklah diterima, dan dalil-dalil yang sahih yang ada tidaklah membeda-bedakan antara orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut dan orang-orang yang generasi yang muncul setelahnya yang lahir setelah kejadian tersebut yang tidak menyaksikan kejadian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, kesimpulan ini diperkuat dengan riwayat yang dijelaskan oleh At-Tabari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, jika telah keluar tanda kiamat yang pertama, itu tanda besar berkaitan dengan rusaknya langit, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka pada saat itu, setelah saat itu terlihat al-akhlaq, semua catatan, semua pena, pencatat amal dibuat. Wahubisat al-hafadah, dan malaikat-malaikat pencatat amal al-hafadah ditahan, untuk ditahan dan tidak diperbolehkan untuk menulis amal. Dah berhenti tugasmu sampai di sini saja. Tidak ada lagi catat mencatat. Wasyahidat al-ajisam adalah amal, dan badanlah yang akan jadi saksi atas berbagai amal yang dilakukan. Maka pena catatan malaikat pencatat amal itu diambil dibuang dan mereka pun ditahan dan tidak diperbolehkan untuk mencatat-catat lagi setelah terbitnya matahari di tempat terbiar. Artinya sudah tidak mungkin berguna tobat orang yang bertobat, insafnya orang yang insaf, dan amal solehnya orang yang beramal soleh ketika itu. Jadi itu maksud dengan awal ayat dalam perkataan Ibnu Aisyah di sini adalah terbitnya matahari dari tempat sebelahnya. Adapun sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, meskipun sudah muncul tanda-tanda kiamat yang lain, dajjal dan semisalnya, maka hadis-hadis menunjukkan bahasanya tobat masih diterima, iman orang yang kafir juga masih diterima pada waktu itu. Itu pada waktu telah muncul tanda-tanda kiamat, namun sebelum tanda kiamat berupa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Demikian juga dihantar oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan tobat itu tetap terhambat, tetap terbuka selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Berkaitan dengan perkataan Ibunda Aisyah tadi yang telah kita baca, ini ada di Tafsir At-Tabari, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih meskipun ini mauquf perkataan sahabat, namun statusnya adalah marfu, karena ini masalah gaib yang tidak mungkin berasal dari istihad. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud, ini ada di Tafsir At-Tabari dan dikomentari oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, sanadnya jayyid. Jayyid adalah derajat antara manakala seorang ahli hadis bingung apakah ini sahih ataukah hasan. Dilihat dari satu sisi ini sahih, dilihat dari ditimbang-timbang lagi, ah kayaknya hasan, hasan dipikir-pikir lagi, ah sahih juga bisa, maka jadinya jadi. Kemudian disebutkan oleh Muslim dari Abu Musa radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghampakkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat ahli maksiat di waktu siang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghampakkan tangannya di waktu siang supaya untuk Allah terima tobatnya pelaku maksiat di malam hari, dan demikian setiap malam dan siang sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya, tanpa dibedakan antara orang yang menyaksikannya atau orang yang tidak menyaksikannya. Nah, di sini ada dalam Sahih Muslim. Fajar maka sini Nabi tetapkan bahasanya ujung akhir penerimaan tobat ujungnya adalah manakala telah terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Ibnu Hajar menyebutkan berbagai hadis dan riwayat yang sangat banyak menunjukkan tertutupnya pintu tobat itu bersifat istimrar terus menerus sampai terjadinya kiamat. Kemudian beliau mengatakan, maka ini adalah riwayat-riwayat yang sebagian yang menguatkan sebagian yang lain, yang semua selaras, muttafiqah, semuanya selaras mengatakan bahasanya matahari jika telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka digemboklah pintu tobat dan tidak lagi dibuka setelah itu. Dan hal ini yaitu ditutupnya pintu tobat layak tasu tidaklah khusus hanya pada saat hari di mana terbit matahari dari tempat tenggelamnya, namun terus memanjang dan berkelanjutan sampai terjadi kiamat. Ada pun berbagai riwayat yang digunakan dalil oleh Al-Qurtubi, karena beliau kita lihat beliau meninggalkan riwayat-riwayat di atas yang baru saja kita baca, bukan karena menolak, namun karena menimbang beliau mendapatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya rincian. Untuk orang yang melihat kejadian tersebut, tobat tidak diterima. Orang yang lahir setelah kejadian itu, tobatnya mungkin untuk diterima. Maka siapa contoh itu mengenai perkataan Abdullah bin Amr? Maka Ibnu Hajar mengutari marfu'nya riwayat ini tidak benar. Sedangkan untuk perkataan Imran bin Husain dan mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. La aslalahu dalam bahasa ulama hadis itu punya dua makna. Terkadang la aslalahu artinya adalah tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Semacam tadi ikhtilaf umat rahmah, maka Al-Albani mengatakan la aslalahu, tidak ada sanadnya. Makna yang kedua adalah tidak ada dasarnya dari riwayat yang sah. Artinya hadis tersebut memiliki sanad, namun semua sanadnya dhaif. Tidak ada yang sanadnya, tidak ada dia punya hadis tersebut, riwayat tersebut tidak memiliki satu pun sanad yang sahih. Semuanya dhaif. Itu makna yang kedua. La aslalahu artinya tidak ada, dia tidak memiliki dasar yang sahih. Tidak memiliki sanad yang sahih. Dengan bahasa bebas, semua sanadnya dhaif. Yang dhaif yang tidak bisa terangkat. Semisal perkataan Ibnu Taimiyah ketika mengomentari hadis kita pulang dari jihad Asghar, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ibnu Taimiyah mengatakan di Al-Furqan baina awli rahman wa awli syaitan, maksudnya di sini la aslalah. Padahal di sini memiliki sanad. Padahal di sini memiliki sanad. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan di Al-Furqan la aslalah, tidak ada asalnya. Makanya itu maksud tidak ada asalnya untuk hadis kita kembali dari jihad yang kecil ada makna yang kedua. Itu tidak asalnya dari riwayat yang sahih. Artinya semua riwayat yang dhaif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa naik dan tidak bisa terangkat. Ada pun makna aslalah di sini, Allah a'lam. Apa yang dia maksudkan untuk kita melihat ke Fathul Bari dan penjelasan contoh hal ini sudah kita bisa menangkap makna apa yang beliau maksudkan. Ada pun hadis siang matahari dan rembulan akan diberi pakaian yang berupa cahaya, maka golput itu dalam menyebutkan sanadnya wa'alat mati kubuti, dan saatnya kita artikan dia adalah hadis yang sahih, maka kembalinya matahari dan rembulan sebagaimana keadaan semula bukan dari bahasanya pintu tobat dibuka lagi untuk kali yang kedua. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan anna waqafa, bahasanya beliau menjumpai satu nas yang fasih. Dan yang tegas pemutus khilaf, pemutus perselisihan dalam masalah ini. Itulah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang di sana disebutkan tentang terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya. Kemudian di sana disebutkan fa min yawma idzin ila yaumil qiyamah la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qabl. Maka sejak hal itu sampai terjadi kiamat, maka iman yang orang yang berjalan bermanfaat, demikian juga tobat yang orang yang berjalan bermanfaat. Di sini penulis Asratul Sa'ad mengatakan demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena di catatan kan kita katakan yang jadi Fathul Bari, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya di sini dikatakan oleh Tabrani dan Al-Hakim, namun aku telah mencari-cari, telah mencari-cari di Mustadrak Al-Hakim fi madzalihi, di tempat-tempat yang kira-kira hadis ini disebutkan di sana, falam aqtur alaihi, namun aku belum menemukannya. Maka kesimpulannya pendapat Al-Qurtubi yang mengatakan bahwasanya tidak diterimanya tobat hanyalah khusus untuk orang-orang yang menyaksikan, dan selama berita tentang kejadian tersebut masih tersebar luas, setelah berita tersebut dan orang-orang yang lahir setelah itu dan tidak menyaksikannya, dan berita pun sudah tidak lagi segencar sebelumnya, maka iman mereka bermanfaat dan mendapat yang lemah yang benar. Sejak terbenamnya matahari sampai kiamat terjadi, iman tidaklah bermanfaat, tobat tidak ada gunanya, insaf cuma sia-sia. Kemudian pasal yang ke-8 adalah adabah, munculnya binatang dari bumi. Maka munculnya dabah binatang dari bumi di akhir zaman adalah di antara tanda dekatnya kiamat yang ini sabitun berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Dalil tentang kemunculan dabah dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naml ayat yang ke-82, wa idza waqa'al qawl 'alaihi, jika telah ditetapkan keputusan atas mereka, sungguh terjadi kiamat. Akhrajna lahum dabbatan min al-ard, maka kami keluarkan untuk mereka satu binatang dari bumi, tukallimuhum, yang mengajak bicara dengan mereka, inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sehingga manusia tidaklah yakin dengan ayat-ayat kami. Maka dalam ayat di atas disebutkan akan kemunculan dabbah, dan kejadian ini terjadi pada saat rusaknya manusia, dekat tatkala manusia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia telah mengganti dan meninggalkan agama yang benar. Maka Allah keluarkan untuk mereka dabbah dan al-aq, satu binatang dari bumi. Fatakala man nasa ala dalik, kemudian mengajak bicara manusia tentang hal tersebut. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan makna waqa al-qawlu, maknanya wajib al-wa'idu alihi, wajib mereka wajib untuk mendapatkan ancaman karena mereka demikian asyik dalam kemaksiatan, kefasikan dan perbuatan melampaui batas, dan karena mereka asyik untuk berpaling dan cuek dengan ayat-ayat Allah, mereka sudah tidak lagi merenungkannya dan tidak lagi mempraktekkan hukum-hukumnya, dan tidak lagi berhenti dari maksiat. Maka mereka telah sampai pada satu tahapan layan jahum ma'ahu fihim ma'idah, nasihat tidaklah berguna bagi mereka, tadkirah peringatan juga tidaklah bisa menyebabkan mereka terpalingkan, berpaling dari perbuatan sesat mereka. Maka yaqulu azza min qa'il, maka Allah Zat yang mulia berfirman, maka jika keadaan sudah demikian, maka akan kami keluarkan untuk mereka satu binatang dari dalam bumi yang mengajak bicara pada mereka. Artinya satu binatang yang punya akal dan bisa berbicara. Binatang biasanya dia tidak bisa bicara dengan manusia, tidak pernah punya akal. Namun binatang itu berakal dan bisa bicara. Supaya manusia menyadari bahwa itu adalah satu tanda kekuasaan dari sisi Allah Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksudkan waqa'al qawlu terjadi manakala para ulama seluruhnya meninggal dunia, akhirnya ilmu agama hilang dan Al-Quran telah diangkat dari bumi. Oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan banyak-banyaklah baca Al-Quran sebelum diangkat dia, sebelum Al-Quran diangkat dari bumi. Kalau mereka mengatakan, atau banyak orang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, hadil masahid turfa, kalau mushaf-mushaf itu diangkat sehingga hilang isinya, kami bisa memahaminya. Lalu bagaimana dengan apalan yang ada dalam dada manusia? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan yusra alihi laylan, maka dihilangkan Al-Quran itu dalam waktu semalam. fayusbihuna minhu kafran, maka kosonglah pada pagi harinya dan tidak ada lagi yang bersisa. Dan orang pun lupa dengan la ilaha illallah, maka mereka manusia terjemus dalam perkataan jahiliya dan sibuk dengan syair-syair jahiliya. Nah itulah waktu di mana waktu al-qawlu alaihi, itulah waktu terjadinya apa yang Allah katakan waqa al-qawlu alaihim. Kemudian dalil dari sunnah tentang munculnya dabbah diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara jika telah keluar maka iman orang yang kafir tidaklah bermanfaat dan tobatnya tukang maksiat juga tidak ada gunanya. Ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, dajjal dan dabbah doa. Ketika telah muncul dabbah, maka Nabi katakan di sini ketika muncul dajjal atau setelah kemunculan dajjal, iman yang orang beriman tidak ada gunanya. Walau dajjal kami Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dan mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang tidak pernah aku lupakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayat yang pertama kali tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keluarnya dabbah menemui manusia di waktu duha. Maka mana saja dari keduanya muncul sebelum yang lain, maka yang lain itu akan muncul ala ifriha setelahnya, koribat sebentar setelahnya. Maka di sini Nabi tidak memastikan mana yang pertama kali muncul antara dabbah ataukah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Cuma Nabi katakan kalau telah muncul matahari dari tempat tenggelam, maka sebentar lagi muncullah dabbah. Kalau dabbah dulu yang muncul, maka akan segera sebentar lagi akan terjadi terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Demikian juga telah kita sampaikan hadis Hudzaifah bin Usaid yang menyebutkan tanda-tanda kiamat. Maka kemudian di antara yang dia sebutkan adalah dabbah. Dan bila yang lain ada tambahan kata-kata al-arq, dabbatul arq. Dia kerana Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu makhluk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, takut dabbah akan muncul. Apa yang dilakukan oleh dabbah ini, tasimun nasa ala khawatimihi, dia akan memberikan cap dan tanda pada hidup-hidup manusia. Khutum maknanya adalah hidup, namun aslinya itu untuk gajah. Khutum itu hidungnya gajah, lalai. Aslinya untuk gajah. Maka manusia-manusia yang brengsek ya, hidungnya bisa disebut dengan belalai gajah. Ada yang mengatakan dia adalah muqaddamul arq, adalah ujung hidung. Yagmuruna fikum yagmurun, maknanya yaksurun atau yukfirun, memperbanyak. Khumra artinya zahmah minan nas wal ma, dan kata-kata khumra yang artinya adalah desaan manusia yang berdesak-desaan, wal ma dan air yang berkumpul banyak. Thumma yagmurun, kemudian manusia berdesak-desaan fikum di tengah-tengah kalian, hatta yastari ar-rajul al-ba'ir, sehingga ada seorang itu membeli seekor unta. Fayaqulu, lalu dia pun mengatakan, mimma ishtaraitahu, dari siapakah engkau membelinya? Fayaqulu, maka dia mengatakan, min ahadil mukhatti dari salah seorang mukhatti. Tidak ada keterangan tentang maknanya. Kalau di Nihayatul Alam bukan mukhattiyin namun mukhattimi. Setelah ta itu ada mim. Setelah ta ada mim. Ta ahadul mukhattami. Mukhattam artinya adalah orang yang ada badannya al-khitam. Khitam adalah garis yang ada dari hidung kemudian memanjang sampai ke pipi. Kemudian yang murud artinya yakhtalifuna binnas. Maka ketika muncul jabat, jabat ini memberikan tanda garis atau semacam itu di hidung-hidung manusia. Kemudian orang pun banyak orang kemudian bercampur satu dengan yang lain. Orang-orang itu orang-orang sudah ditandai sama si jabat. Maka sampai-sampai dalam bahasa percakapan ketika itu, kau beli ontanya dari mana? Itu loh, dari orang yang ada capnya. Ada salah seorang yang ada garis di hidungnya, ada kena capnya si jabat. Ada sini dia Imam Ahmad Al-Haisami mengatakan perawinya adalah perawi yang siqah selain Umar bin Abdul Rahman bin Atiyah, dan dia adalah siqah. Perawinya adalah perawi kitab Sahih Bukhari atau Muslim kecuali Umar bin Abdul Rahman bin Atiyah, namun dia perawi yang siqah. Al-Albani mengatakan sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegala kalian untuk beramal sebelum datangnya enam perkara, di antaranya adalah dafatul a'. Dia terima Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Takhrujud dabbah." Akan muncul dabbah. Dan bersamanya tongkatnya Musa alaihissalam, dan bersamanya cincinnya Sulaiman alaihissalam, fatukhatimul kafir, lalu dia akan memberikan cap dan tanda pada orang kafir. Tukhatimul kafir di catatan kaki aitasimu. Memberikan tanda. Dari kata-kata khatamtul ba'ir maknanya kawaitu, aku setrika. Kusetrika seekor unta khatman, sehingga timbullah garis dari hidungnya sampai salah satu pipinya, pipi kanan atau pipi kiri. Maka tidak, maka tanda yang membekas di pipi tersebut kemudian disebut dengan khitab. Maknanya tu'afir dia akan memberikan satu bekas, memberikan pengaruh pada hidungnya. Pengaruhnya berupa samakan satu tanda yang dia bisa dikenal dengannya. Maka tukhatimul kafir. Maka dapat tadi akan memberikan tanda pada hidung-hidung orang kafir. Garis dari hidung sampai ditarik sampai sini atau sampai pipi kanan atau sampai pipi kiri. Afan salah seorang perawi hadis mengatakan yang dimaksudkan adalah hidungnya orang kafir. Bil khotab akan dia tandai dengan cincin. Batajlu wajhul mu'min bil asab. Ya Affan, dia adalah Abu Uthman Affan bin Muslim bin Abdullah As-Sofari Al-Basri, Siqah bin Sabat, seorang yang Siqah dan Sabat, Hujjah, seorang yang banyak hadisnya, wafat tahun 220 Hijriah. Kemudian yang dilakukan oleh Dabbah ini, wa tajlu wajhal mu'min bil asa. Tajlu maknanya dari kata-kata jala inhisar muqaddam syar, makna aslinya adalah inhisar muqaddam syar, bagian depan rambut kepala itu ke belakang. Jadi dibuat butak depannya. Semula di sini kemudian ditarik, nah, agar rambutnya itu semula di bagian normal, kemudian ujung rambut ini kemudian ditarik ke belakang lagi. Wal makna artinya itu makna asalnya. Makna asal dari ajala berarti ya nonong atau semacam itu. Namun yang dimaksudkan di sini adalah tusokbe. Dia mengkilatkan wajah orang yang beriman, wa tubayyin, dan dia putihkan wajah orang yang beriman. Dengan apa? Bil asal, dengan tongkatnya Musa yang dia bawa. Dan cincinnya Sulaiman dipakai untuk ngasih tanda mulut hidungnya orang kafir, serta tongkatnya Sulaiman dipakai untuk memutihkan dan mengkilapkan wajah orang yang beriman. Hatta inna ahlal khawan, sampai-sampai orang yang mengumuni makanan, khawan adalah piring yang diletakkan padanya makanan pada saat makan. Laisamimun ala khawanihim, sampai-sampai orang yang kumpul makan, mereka kumpul untuk makan bareng, lalu kelihatanlah siapa mukmin, siapa kafir di situ. Maka kemudian biasa ketika itu yaqulu hadza ya mukmin, wa yaqulu hadza ya kafir. Maka kemudian teman makan bareng itu yang ada tanda mukminnya, tanda iman yang dikatakan ya mukmin, yang ada tanda kafirnya karena sudah kena cap cincinnya si Dabbah, maka dikatakan ya kafir. Ya, ada sini riwayat dari Imam Ahmad, Sa'amat Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Juga dia ada dalam Sunan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan, dan juga diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, namun Al-Albani mengatakan dhaif. Dan sebab pendhaifan Al-Albani untuk hadis ini karena di sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jada'an wa huwa indahu dhaif, dan perawi ini menurut Al-Albani adalah dhaif. Adapun Syekh Ahmad Muhammad Syakir, maka beliau menilai bahasanya Zaid bin Jada'an itu thiqah, di mana Syekh Ahmad Muhammad Syakir berkata dalam catatan kaki beliau untuk Musnad Imam Ahmad, Ali bin Zaid, dan beliau adalah Ali bin Zaid bin Jada'an, faqad sabaqa, dan telah lewat bahasanya kami menilainya dia adalah perawi yang thiqah. Itulah yang kami wajibkan, wa mukhtalafun fihi, meskipun pada dasarnya dia adalah perawi yang diperselisihkan apakah dhaif ataukah tidak. Wajib, dan pendapat yang kuat menurut kami dia adalah perawi yang thiqah. Waqad shahaha lahu at-Tirmidzi ahadits, dan Tirmidzi banyak meriwayatkan hadis dan menilai sahih hadis yang di sana terdapat Ali bin Zaid bin Jada'an. Artinya Tirmidzi di antara ulama yang menilai bahasanya Ali bin Zaid bin Jada'an adalah perawi yang thiqah. Demikian bahasan kita tentang satu saat tentang masalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dan tentang masalah sedikit tentang masalah Dabbah. Sebelum kita akhiri, ada catatan tambahan untuk keterangan yang lewat di pembahasan tentang ada Romawi Dogs. Di bahasan tentang dukhon, perkataan Ibnu Mas'ud, khamsun qad madaina, khamsun qad madaina, ada lima perkara yang telah berlalu. Al-Nizam, Warum, Batashah, Qumar, dan At-Tukhwan. Maka di asal saat cuma dijelaskan pengertian Nizam. Nizam adalah yang dimaksudkan surat Al-Furqan 77, yaitu azab yang melekat yang akan menimpa mereka dan mendasarkan mereka karena mereka mendustakan Rasulullah SAW. Itulah kejadian Perang Badar untuk orang-orang kafir Quraisy, di mana terbunuh 70 pimpinan mereka dan tertawan 70 yang lain. Ada penjelasan yang lebih lengkap untuk di Nihayatul Arab. Kemudian Ar-Rum, apa yang dimaksud dengan Ar-Rum Romawi? Maka yang dimaksudkan adalah mengisyaratkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat awal-awal surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lami, Agulah Ketirum, Fi Adnan Ardi, Wa Humim Ba'ati Gulab Bihir, Saya Ketirun. Rasanya di ketika dia awal dakwah, Romawi yang Nasrani dikalahkan oleh Persi yang musyrik. Maka orang-orang musyrik Mekah mengatakan, bahasanya kalian akan selalu kalah, karena kalian sama dengan orang Romawi, sama-sama membawa kitab, sedangkan kami itu sejenis dengan Persia yang sama-sama musyrik, tidak punya kitab suci. Maka kami akan selalu mengalahkan kalian. Maka hal ini, ucapan ini membuat sedih sebagian kaum muslimin. Maka turunlah ayat yang memberikan kabar gembira, bahasanya wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bahasanya mereka orang-orang Romawi ahli kitab yang memiliki kitab suci, mereka setelah kalah, saya lebur, mereka akan menang, mengalahkan orang-orang Persia. Fibit isini, dan ini kemenangan orang Romawi atas Persia nanti adalah fibit isini 3-9 tahun lagi. Maka sebelum genap 10 tahun, sebelum kena 10 tahun, maka Romawi berhasil mengalahkan Persia. Dan setelah turun ayat ini, Abu Bakar kemudian mengadakan taruhan dengan salah seorang musyrik, dan judi ketika itu belum diharamkan. Mengadakan taruhan, Abu Bakar mengatakan kurang dari 10 tahun Romawi akan menang, mengalahkan Persia. Jika kurang dari 10 tahun Romawi berhasil mengalahkan Persia, kamu berikan padamu 100 ekor unta. Namun jika ayat ini meleset lebih dari 10 tahun, aku berikan 100 ekor unta. Namun jika ayat ini benar, kurang dari 10 tahun, maka kau berikan aku 100 kalau. Maka Abu Bakar bertaruh dengan salah seorang musyrik, dan Nabi pun mengetahui dan Nabi tidak mengingkari. Dan ketika itu belum ada larangan maisir, larangan judi, menurut penjelasan sebagai ulama tentang makna perbuatan Abu Bakar ini dengan larangan judi apa hubungannya. Sebagian ulama memaknainya dengan mengatakan ketika itu judi belum haram. Ada penjelasan yang baik tentang masalah ini. Kemudian maka sebelum genap 10 tahun Romawi telah mengalahkan Persia dalam beberapa debat 100 ekor unta cuma-cuma dari salah satu musuh. Batashah, yang dimaksud dengan batashah mengisyaratkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan, ayat yang ke-16, yauma nabtisul batasyatal kubra inna muntaqimun. Dan pada hari di mana kami akan menghukum dengan hukuman yang besar, dan kami adalah orang-orang yang membalas. Kalau di Nihayatul Anam, yang dimaksud dengan Batasyah Al-Kubra adalah perang Badar. Sedangkan di Zam itu adalah azab yang selalu melekat pada orang-orang kafir Quraisy yang tidak akan pernah tertinggal dari mereka dalam kondisi apapun, khususnya hidup yang akan selalu mereka rasakan. Ini kalau penjelasan di kitab Nihayatul Anam. Kemudian Al-Qamar, Al-Qamar mengisahkan surat Al-Qamar ayat yang pertama, yaitu terbelahnya bulan. Kemudian buat Dukhan, kemudian Dukhan. Dan Dukhan dalam pendapat yang belum masuk apa? Kelaparan orang-orang Quraisy sehingga mereka melihat ke atas seakan-akan melihat asap karena diduga laparnya. Berbeda dengan penjelasan sebab Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Demikian kita kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana pernah kita sampaikan, maksudnya suatu saat akan kita ganti dengan tahdzir masjid, ittikhadil kubur masjid. Karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Fatihah. Soal kalau yang ada, sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Pada zaman Isa semua manusia beriman, setelah itu terjadi matahari terbit dari tempat tenggelamnya yang tidak bermanfaat kepada orang kafir. Apakah ini menunjukkan setelah zaman Isa ada manusia yang murtad lagi? Zahirnya menunjukkan demikian. Sehingga banyak orang yang kafir setelah masa Isa. Bika subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.